إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في دين عزكم الله كمسلمين لملاكنا الله سبحانه وتعالى pada kesempatan malam kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan karunia yang tiada tara yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali membahas kitabullah, membaca tafsir para ulama mengenai ayat-ayat Al-Qur'an, dan kita masuk pada tafsir surah Al-Asr. Tafsir surah Al-Asr wahiyah makiyah. Surah ini merupakan surah makiyah. Tafsir dari Ibnu Katsir ini sedikit mengenai Al-Asr karena maknanya yang sangat jelas, dan para ulama begitu panjang lebar ketika membahas ini, sehingga beliau cukupkan dengan sedikit singkat supaya kita merujuk kepada pembahasan para ulama mengenai ayat ini. Tapi kita cukupkan dengan apa yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah, dhakaru anna Amr ibn al-As wafada ala Musailama al-Kadzab. Para ulama tarikh dan para ulama menyebutkan bahwasanya Amr bin Al-As beliau diutus untuk menemui Musailamah Al-Kadzab, untuk mengajak supaya rujuk dari kekufurannya. Wa dzalika ba'dama bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah Rasulullah diutus menjadi rasul. Afwan sebelumnya. Bahkan diutusnya Amr bin Al-As ini sebelum beliau masuk Islam. Jadi ketika beliau masih jahiliyah diutus untuk menemui Musailamah Al-Kadzab qabla yuslima Amr, sebelum Amr bin Al-As ini masuk Islam, diutus oleh Quraisy untuk menemui Musailamah Al-Kadzab. Faqala lahu Musailamah, maka Musailamah Al-Kadzab berkata kepada Amr bin Al-As yang ketika itu belum masuk Islam, "Mada unzila ala sahibikum fi hadhihi al-muddah?" Apa yang diturunkan atas sahibikum, maksudnya adalah Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu-waktu ini. Tentunya Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu akan segera disampaikan kepada umat, mendakwai umat. Dan Musaimah berkata kepada Amr bin Al-As ketika itu, mengenai apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di masa-masa itu. Qala, maka Amr bin Al-As mengatakan, laqad unzila alaihi suratun wajizatun balighatun. Ini ucapan Amr bin Al-As sebelum masuk Islam. Sungguh telah diturunkan atasnya satu surat wajizah yang begitu ringkas, balighah, tetapi begitu berbobot isinya. Ringkas, jelas, dan sangat berbobot isinya. Faqala ma hiya? Maka Musailamah mengatakan, apa itu surat tersebut? Faqala, maka Amr bin Al-As mengatakan, wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sampaikan surat tersebut. Nanti akan kita artikan insyaallah. Maka ketika Amr bin Al-As mengucapkan ini, dan Amr bin Al-As seorang Arabi yang fasih, di mana kebiasaan orang Quraisy adalah menghafal, sehingga apa yang terdengar oleh telinga mereka, mereka begitu saja bisa mengulanginya dengan lisan mereka tanpa dikurang-kurangi. Itu hebatnya orang Quraisy dulu, luar biasa. Dan mereka Quraisy ummatun ummi, ya, suku yang tidak membaca dan menulis tapi menghafal. Tidak membaca dan menulis tapi menghafal, sehingga tidak dikenal kecuali sedikit beberapa dari orang Quraisy yang bisa membaca, ya. Sedikit saja yang bisa membaca, sehingga ketika mereka mendengar suatu kabar, mereka mendengar, mereka juga bisa mengucapkan sebagaimana dia dengar. Ini kehebatan mereka, ya. Maka ketika wahyu tersebut terdengar oleh Amr bin As yang ketika itu belum masuk Islam, bisa disampaikan begitu saja. Fafakkara Musailamah hunayatan. Maka Musailamah berpikir sejenak, merenung. Thumma qala, kemudian Musailamah mengatakan, waqad unzila alayya misluha. Telah diturunkan atasku yang semisalnya, ya, diturunkan kepadaku yang semisalnya. Faqala lahu Amr, maka Amr pun mengatakan, wa ma huwa, apa itu? Faqala, kemudian Musailamah Al-Kadzdzab menjawabnya, baru saja turun kepadaku sebuah surat dari Allah. Hasil pikiran Musailamah tentunya. Yang berbunyi, ya wabr, ya wabr, innama anta udunani wassadr. Wasairuka hagzun taqzun. Yang artinya kurang lebih, wahai wabr, kelinci. Atau hewan yang berbulu, wahai kelinci. Itu surat yang turun kepada Musailamah. Wahai kelinci, sesungguhnya engkau itu hanya dua buah telinga dan dada yang kelihatan dari tubuhmu. Tubuhmu begitu kecil, berbulu begitu tipis, dan seterusnya. Surat yang gak ada mutunya sama sekali, gak ada isinya kecuali hanya cerita bagaimana kelinci. Berbeda dengan Al-Quran ketika menceritakan bagaimana penciptaan makhluk, bagaimana menceritakan bagaimana unta, menceritakan bagaimana khail, diceritakan bagaimana yang namanya khail, kuda-kuda tempur, diceritakan bagaimana unta, itu sangat bagus, pensifatannya. Tetapi kalimat yang muncul dari Musailamah hanya wahai kelinci, kamu itu hanya memiliki dua telinga sama dada. Ya, tubuhmu kecil dan bulumu sangat tipis dan seterusnya, kayak gitu saja. Ya. Maka ketika itu dia mengatakan, "Kaifa tara ya Amr?" Bagaimana menurutmu wahai Amr? Faqala lahu Amr, maka Amr bin Al-As yang ketika itu masih kafir. Wallahi innaka lata'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar mengetahui bahwasanya, seyakin-yakinnya aku mengetahui bahwasanya engkau itu dusta. Ini mau mengatakan sesungguhnya kamu tahu bahwasanya kamu itu dusta. Tapi kalimatnya dipertekan, dipertegas demi Allah. Karena orang musyrikin Arab kalau sumpah demi Allah. Ya. Kalau orang sekarang ditambah demi Allah, demi Rasulullah. Enggak boleh. Rasulullah. Ya. Walaupun semulia-mulianya makhluk, kita tidak boleh bersumpah selain nama Allah. Man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka telah berbuat kesyirikan. Berbeda dengan musyrikin Arab yang bersumpah demi Allah. Innaka, sesungguhnya engkau, la ta'lamu, benar-benar mengetahui, anni, sesungguhnya aku, a'lamu, benar-benar mengetahui, annaka, bahwasanya engkau, takdzibu, dusta. Coba, kalimat penekanan tadi ada berapa dihitung itu? Ada berapa kalimat penegasan di situ untuk membuktikan bahwasanya kamu itu dusta dari ujung sampai ujung, dusta. Ini orang musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab bahasanya sangat fasih, bisa membedakan mana yang syair, mana yang sajak, mana yang jampi-jampinya dukun, dan mana kalimat-kalimat yang tidak berkualitas. Orang musyrikin Arab ketika mendengarkan Al-Quran, mereka itu sampai kebingungan dan takjub mendengar susunan kata yang begitu indah. Tidak mungkin ini dari seorang makhluk pun. Kalau disebut sihir, gak mungkin. Disebut syair, gak mungkin. Mereka menikmati. Karena seorang yang fasih, ketika mendengar seorang itu berbahasa dengan bahasa yang fasih, yang balighah, yang indah, akan merasakan perbedaan kalimat-kalimat yang digunakan dalam ya ayat-ayat Al-Quran tersebut, akan benar-benar mengetahui. Nah, Amr bin As ketika itu masih kafir, bisa membedakan mana Al-Quran dan mana itu ucapan Musailamah Al-Kadzdzab. Wa qad ra'aitu, kemudian Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, Abu Bakar Al-Kharaiti asnada fi kitabihi al-ma'ruf bi masabil akhlaq. Kemudian aku melihat Al-Hafidz Abu Bakar Al-Kharaiti menyandarkan dalam kitabnya yang dikenal dengan Masawil Akhlaq, yaitu tentang akhlak-akhlak yang tercela, fil juz' ats-tsani minhu syai'an min hadha aw qariban min. Di dalam juz yang kedua menyebutkan kisah daripada Amr bin As bersama Musailamah Al-Kadzdzab ini, atau kisah yang hampir mirip dengannya. Wal wabr, dan hewan wabr adalah duwaibah, tushbihul hirra, a'zam syai fihi udhunan wa sadruh. Dan wabr adalah sebuah binatang yang mirip dengan kucing. Ya, yang lebih besar dari kucing tersebut, memiliki dua telinga yang panjang dan memiliki dada yang bidang. Ini penggambaran saja. Karena ikhwana fillah jazakumullah, wabr ini ikhwana fillah kurang dikenal ketika itu. Fa arada Musailamah ay yurakkiba min hadza al-hadayani ma yu'aridu bihi al-Qur'an. Di mana Musailamah al-Kadzdzab berusaha menyusun-nyusun kata-kata tersebut, wabr, untuk melawan Al-Quran. Ya. Apa melawan Al-Quran? Karena dia menganggap apa yang dia ucapkan adalah dari Allah. Falam yaruj dzalika ala 'abidil awthan fi dzalika zaman. Tetapi rupanya kalimat tersebut ya, sama sekali tidak dianggap apapun oleh para penyembah berhala pada zaman tersebut. Karena penyembah berhalanya itu fasih berbahasa Arab. Penyembah berhalanya itu adalah penjaga Ka'bah. Yang setidaknya mereka tahu syariatnya Nabi Ibrahim. Masih ya, mereka mengingat bagaimana suhufnya Nabi Ibrahim. Sehingga bisa membedakan. Membedakan antara mana yang kalamullah dan yang mana kalamnya manusia. Masih bisa membedakan. Dalam keadaan mereka kufur, penyembah berhala. Fasih bahasanya. Lughahnya luar biasa. Jadi kalau kita berbahasa Arab, hatta orang Arab zaman sekarang, ketika berbahasa Arab, tidak menggunakan dengan bahasa yang fasih, yang murni. Bahkan kita kalau ingin berbahasa dengan bahasa yang murni harus belajar nahwu sorofnya. Ya, nahwu sorofnya. Kemudian badi' bayan ma'aninya. Untuk mengetahui syair ada arud kawafinya. Belum lagi penguasaan bahasa. Ada bagaimana ilmu insya penyampaiannya. Ada ilmu ya syairnya. Ada bagaimana tata cara pengucapannya. Dalam adabul Arabi dan seterusnya. Berbagai macam ilmu. 13 cabang ilmu bahasa Arab yang harus kita pelajari. Untuk bisa fasih dalam berbahasa Arab. Tetapi orang musyrikin Arab gak usah belajar seperti itu. Karena ketika mereka lahir minta jajan dengan bahasa Arab. Menangis mereka dengan bahasa Arab yang fasih. Ini terdidiknya orang Quraisy ketika itu. Mereka terlahir, mereka terdidik, sudah mentadbik. Ya menerapkan bagaimana itu marfu, mansub, majrur, majzum. Itu sudah paham mereka. Beda kalau kita, pikir-pikir dulu ini dibaca apa ya? Marfu, apa mansub, apa majrur, apa majzum. Ketika membuat perkataan, mereka ketika menangis bisa langsung menyusun sebuah syair. Sesuai dengan kaidah, kaidah yang kita pelajari dalam ilmu arud qawafi. Ketika mereka senang bisa bersyair dengan syair-syair yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang kita pelajari sekarang. Luar biasanya bahasa mereka. Ya, sehingga ikhwan fillah azakumullah, ya, kita tidak bisa menganggap bahwasanya menggambarkan orang-orang jahiliyah dulu, jahiliyah dari berbagai macam sisi. Disebut jahiliyah karena mereka tidak mengenal Islam. Tidak beribadah kepada Allah dengan tauhid. Sehingga mereka disebut jahiliyah. Sekarang terkadang ada orang yang menganggap bahwasanya pada zaman dulu itu benar-benar seperti zaman kuno, zaman prasejarah. Ya. Padahal teknologi sudah banyak di sekeliling mereka. Ada bangsa Romawi, ada bangsa Persia. Yang mereka itu negara superpower. Tahu teknologi mereka. Bukan sesuatu yang, ya, mohon maaf, yang kadang orang istilahkan itu, Nabi Muhammad kan zamannya zaman onta. Apa maksudnya ini zaman-zaman onta? Apa maksudnya? Apabila kalimat seperti ini digunakan untuk meremehkan, maka ini sungguh berupa pelecehan terhadap zaman yang terbaik ketika itu. Karena zaman yang terbaik adalah qarni, kata Rasulullah. Zaman yang terbaik adalah kurunku, zamanku. Kemudian tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Sehingga jangan kita remehkan zaman Rasulullah kan zaman unta. Apa maksudnya? Itu zaman terbaik sepanjang zaman. Tidak ada zaman yang terbaik dengan zaman tersebut. Jangan katakan zaman onta. Untuk menunjukkan bahwasanya kita teknologinya besar, maju, bangga dengan dunianya. Jangan ikhwanul fitina azakumullah. Ya, justru zaman tersebut adalah zaman yang terbaik. Bahasanya bahasa yang murni. Kemampuan orangnya begitu tinggi. Baik itu dalam hafalannya, dalam pengucapannya, dalam berbahasa, itu sangat indah. Beda dengan zaman sekarang. Yang orang itu berbahasa dengan bahasa yang campuran sudah. Sehingga sekali-kali kita ingatkan zaman Rasulullah adalah zaman yang terbaik. Bahasa yang ketika itu diturunkan di dalam zaman tersebut, zaman yang terbaik pada kondisi bahasa yang terbaik. Al-Quran turun dengan bahasa yang terbaik, bisa dipahami oleh orang sekitar itu karena bahasa mereka begitu tinggi. Bahasa mereka begitu tinggi. Maka tidak boleh kita meremehkan sesuatu dari Arab, sesuatu dari bahasa Arab. Jangan dikit-dikit dikatakan ini kan dari Arab, dikit-dikit dikatakan ini kan, dan seterusnya. Seolah-olah kalau kita menyebut ana, ente, antum, itu ketinggalan zaman. Ya kalau yang modern, ayam, kemudian apa lagi? You, kemudian apa lagi, dan seterusnya. Itu bahasa yang paling indah dalam bahasa Arab. Kita lanjutkan. Wa dzakara Tabarani min tariqi Hammad bin Salamah an Thabit bin Ubaidillah bin Hisn. Diriwayatkan oleh Tabarani dari jalan Hammad bin Salamah dari Thabit bin Ubaidillah bin Hisn. Beliau mengatakan kana rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaltaqaya lam yatafarraqa illa ala an yaqra ahaduhuma ala al-akhir surat al-Asr. Tidaklah dua orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu, berjumpa, kecuali mereka akan saling membacakan surat al-Asr. Yaitu apa? Menasehatkan satu sama lain dengan surat al-Asr ini. Thumma yusallimu ahaduhuma lal-akhir, barulah keduanya berpisah, mengucapkan salam satu sama lainnya. Ya. Ketika mereka bertemu mengucapkan salam, tidaklah mereka berpisah sampai menasehatkan dengan empat hal ini. Ya. Empat hal dalam surat Al-Asr ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kemudian mengucapkan salam untuk pamit pulang ke tempat masing-masing. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surah lawasi'athum." Kalaulah manusia itu mentadaburi surat ini, benar-benar akan sangat luas maknanya. Akan begitu mencakup seluruh agama ini, karena inti agama ini adalah apa yang terkandung dalam surat Al-Asr ini. Alhamdulillah suratnya pendek, gampang kita hafal, sehingga untuk menasihati orang inilah nasihat yang paling mulia. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Allah bersumpah dengan al-asr. Zaman, waktu. Loh, tadi dikatakan enggak boleh bersumpah dengan makhluk, kok ini Allah bersumpah dengan makhluk? Allah Maha berkehendak. Allah adalah Maha pencipta atas segala sesuatu. Kalau Allah bersumpah dengan atas nama dirinya, itu hak Allah. Kalau Allah bersumpah menyebutkan makhluk-makhluknya, itu pun Maha kehendak Allah. Tetapi kita makhluknya dibatasi oleh Allah. Dibatasi. Ya. Man halafa bi ghairillah, kata Rasulullah, faqad asyrak. Dalam riwayat Muslim. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia musyrik. Telah berbuat kesyirikan. Ya. Ini penting sekali, ikhwan fillah rahimakumullah. Bersumpah atas nama selain Allah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya benar-benar manusia dalam kerugian yang nyata. Illal ladina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman yang beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling mewasiati dengan kebenaran dan mewasiati dengan kesabaran. Inilah empat hal tadi. Yaitu iman yang pertama. Yang kedua adalah amalus saleh. Yang kedua. Kemudian adalah tawasau bil haq, menasihati dengan kebenaran. Yang ketiga. Wa tawasau bis sabr, mewasiati, menasihati dengan kesabaran. Ini yang keempat. Empat ini diawali dengan dua gambaran ayat. Yang pertama dengan Al-Asr. Allah mengingatkan ketika Allah bersumpah demi masa, demi waktu, demi zaman yang Allah ciptakan sendiri. Untuk menggambarkan kepada manusia, kita memiliki waktu itu terbatas di dunia ini. Terbatas kita di dunia ini. Gak ada di kalangan kita yang hidup sampai 1000 tahun. Seperti Khairil Anwar. Pengen hidup 1000 tahun. Puisinya masih, orangnya sudah gak ada. Atau kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, Qarun. Ingin hidup abadi di dunia ini. Tetapi tidak bisa. Ikhwanul fiddin hasakumullah. Karena bagaimanapun agama seseorang, sekufur apapun seseorang, itu mereka pasti mengetahui ilmu al-yaqin, bahwasanya mereka pasti akan mati. Pasti akan mati. Maka diingatkan oleh Allah dengan waktu. Wal-asr. Demi waktu. Waktu kalian terbatas di dunia ini. Kemudian diingatkan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar rugi. Diingatkan. Rugi manusia itu. Di dalam kehidupannya, di dalam waktunya, kebanyakan manusia melakukan hal-hal yang merugikan dirinya. Kemudian diperkecualikan dengan tiga, dengan empat hal tadi. Yang beriman, yang beramal saleh, yang mewasiati dengan kebenaran, dan mewasiati dengan kesabaran. Empat hal ini, ikhwan fillah jazakumullah, yang rupanya ini sangat menyentuh hati orang-orang kufar Quraisy. Nasihat yang sangat menikam mereka, menghujam ke dalam ulu hati mereka yang paling dalam. Tetapi walaupun masuk dan mereka faham sefaham-fahamnya, mereka telah tercoveri, tertutupi hatinya dengan gengsi, dengan hasad, dengan dengki terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terkadang nasihat apapun, ketika kita mau menasihati seseorang, bersihkan dulu itu hatinya supaya bisa menerima hatinya, bisa menerima nasihat tersebut. Dijinakkan dulu hatinya, dilembutkan dulu hatinya, barulah terbuka pintu nasihat untuk mereka terima. Dan minimalnya adalah tegak hujah atas mereka. Wallahu ta'ala alam. Silakan dikumandangkan adzan. Imam Nukasi rahimahullah ta'ala. Wal asr. Al asr, الزمان الذي يقع فيه حركة بني آدم من خير وشر. العصر adalah zaman yang di dalamnya terjadi seluruh kegiatan bani Adam, yang baiknya dan yang buruknya. وقال مالك عن زيد بن أسلم هو العشي berkata Malik dari Zaid bin Aslam, al-asr adalah kehidupan mereka. Wal masyhurul awwal, pendapat yang masyhur itu yang pertama. Fa aqsama ta'ala bidzalika 'ala anna al-insana la fi khusrin, di mana Allah bersumpah dengan zaman tersebut bahwasanya manusia benar-benar dalam kerugian. Ai fi khasaratin wa halak, dalam kerugian dan kebinasaan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Fastasna min jinsil insan 'anil khusran, di mana Allah memperkecualikan orang-orang dari orang-orang yang rugi. Siapa mereka? Alladzina amanu biqulubihim, yang beriman dengan hatinya. Wa amilu as-salihat bijawarihihim, dan mengamalkan amal saleh dengan anggota badannya. Amalan adalah bagian daripada keimanan. Dikarenakan iman adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Tapi kenapa di sini Al-Imam Nukazir menafsirkan amanu biqulubihim? Dikarenakan kalimat iman apabila berkumpul dengan amal saleh, ini yang dimaksud iman adalah hati. Apa yang ada di dalam hati? Amal saleh adalah apa yang dilakukan oleh anggota badan. Walaupun dua-duanya adalah apa? Bagian daripada keimanan. Atau sebagian ulama mengatakan lagi, untuk mempertegas supaya kita benar-benar memperhatikan isi hati kita dan memperhatikan amalan-amalan zahir kita. Atau ada yang mengatakan ketika kalimat iman dan amal soleh bergabung, maka yang dimaksud dengan iman adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Atau al-amalu soleh adalah mengamalkan ilmu yang bermanfaat tadi. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam risalah Tabuqiyah. Watawasau bilhaqti, dan yang ketiga adalah yang mewasiati dengan kebenaran. Apa maksudnya kebenaran? Wahuwa ada'u ta'at, menjalankan ketaatan. Watarkul muharramat, dan meninggalkan keharaman. Ini baru yang namanya kebenaran. Sehingga yang namanya kebenaran adalah ma wafaqal kitab wa sunnah, yang mencocoki Al-Quran dan sunnah. Ini kebenaran. Jadi kalau seorang dikatakan membela kebenaran adalah membela Al-Quran dan sunnah. Ini baru namanya membela kebenaran dan keadilan. Apa bentuknya? Melakukan ketaatan dan meninggalkan keharaman. Inilah kebenaran. Walaupun sekarang kita berada di sebuah zaman yang kebalik. Orang yang melakukan ketaatan, menjauhi keharaman, justru dianggap sebagai orang yang sesat, orang yang berpaling. Dan justru orang-orang yang mereka tidak taat kepada Allah dan melakukan keharaman, inilah yang dianggap sebagai yang berbaur dengan masyarakat umum. Maka tidak seperti itu, ikhwan fillah azakumullah. Jadi yang namanya kebenaran adalah kita mewasiati sesama kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi keharaman kepada Allah, keharaman yang Allah haramkan. Wa tawasau bis sabr, dan mewasiati untuk kesabaran. Alal masaib wal aqdar, sabar atas musibah dan takdir-takdir Allah. Wa adza man yu'adzi mimman ya'murunahu bil ma'ruf wa yanhaunahu 'anil munkar, dan sabar. Sabar ya. Mimman yu'adzi, dari orang-orang yang menyakiti dirimu. Kemudian kalimat berikutnya, mimman ya'murunahu bil ma'ruf wa yanhaunahu 'anil munkar, maknanya bisa dua. Yaitu sabar terhadap gangguan dari orang lain disebabkan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Atau yang makna yang kedua, sabar ya, terhadap apa yang menyakitkan dari orang-orang yang menasehati kita. Sabar terhadap perkara yang menyakitkan, yang menyinggung perasaan kita, dari orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Karena yang namanya kita amar ma'ruf nahi mungkar pasti tersinggung kalau kita memang tidak benar. Pasti tersinggung. Ketika kita melakukan sebuah keharaman, dinasehati, ia disinggung, diperingatkan, dan kita merasa tersinggung dan sakit hati. Tetapi sabarlah. Ketika kita lihat itu adalah sebuah kebenaran, maka terimalah walaupun sakit rasanya. Sakit. karena itu adalah obat. Yang namanya obat pahit keumumannya. Demikian ikhwan fillah azakumullah yang harus kita perhatikan. Karena ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, dua kemungkinan ini akan didapatkan. Akan mendapatkan gangguan, cobaan dari pihak yang kita nasihati. Atau justru ketika kita dinasehati, akan mendapatkan sesuatu yang menyakitkan dari orang yang menasehati kita. Karena kita tersinggung. Tersinggung apa? Ya karena kita salah, disinggung. Dinasehati. Ini untuk melatih diri kita, ikhwan fillah jazakumullah. Demikian ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Tha'labi dalam tafsirnya dari Ubay bin Ka'ab qara'tu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal 'asr. Aku membaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Al-Asr ini dan mengatakan bi abi wa ummi ya Rasulullah wa ma tafsiruha. Ayah ibuku sebagai tebusan wahai Rasul. Apa tafsir surat tersebut? Faqala, maka Rasul mengatakan wal 'asr qasamun minallah aqsama lakum. Itu adalah sumpah Allah. Allah bersumpah untuk memerintah kalian, untuk menasehati kalian, mewasiati kalian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keraguan, kerugian. Ai Abu Jahal ibn Hisham. Siapa orang yang paling rugi? Abu Jahal ibn Hisham. Ya. Ini jadi orang yang merugi, contohnya seperti Abu Jahal ibn Hisham. Kapan dia merugi? Karena dia menentang dakwah, memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Abu Bakar Siddiq. Wa amilus shalihat, siapa itu orang-orang yang beramal saleh? Umar bin Khattab. Wa tawasaw bil haqqi, dan mewasiatkan kepada kebenaran. Siapa itu orang yang gemar mewasiatkan kepada kebenaran? Utsman bin Affan. Wa tawasaw bis sabr, siapa itu orang yang saling menasihati dengan kesabaran? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini keutamaan para pembela-pembela Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Ya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah, dan orang yang paling merugi adalah contohnya seperti Abu Jahal. Dia orang yang sangat fasih dalam berbahasa. Dia faham terhadap Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Sehingga dia adalah orang yang sangat merugi karena datang petunjuk begitu banyak. 13 tahun diturunkan Al-Qur'an, didakwahkan kepada mereka, sama sekali tidak mempengaruhi hati mereka. Sungguh merugi mereka. Merugi luar biasa. 13 tahun Al-Quran diturunkan. Ribuan ayat diturunkan. Untuk menasehati mereka. Dengan empat hal ini intinya. Beriman. Beramal saleh. Untuk mewasiati pada kebenaran. Dan mewasiati untuk bersabar. Tetapi mereka justru menentang Rasulullah SAW. Dan menghinakan Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an pada perkataan yang tadi, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dengan riwayat yang lain juga sama. Illal ladzina amanu adalah Abu Bakar, wa amilus shalihat adalah Umar bin Khattab dan seterusnya. Kemudian diriwayatkan pula dari Ka'ab al-Ahbar ketika menafsirkan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-haq huwa Allah wal imanu bihi. Al-haq adalah Allah, beriman kepada Allah. Dan as-sabr adalah bersabar ala faraidillah wa hukmih, bersabar atas apa yang Allah wajibkan dan atas apa yang Allah hukumkan kepada kita. Ya. Kemudian pula diriwayatkan dari Muqatil bin Sulaiman, sebagaimana diriwayatkan dalam tafsir beliau Muqatil bin Sulaiman, tawasau bil haq yakni bi tauhidillah. Orang yang diperkecualikan dari kerugian adalah tawasau bil haq, yang saling mewasiati dengan kebenaran, yakni bi tauhidillah. Saling mewasiati dengan tauhid. Mentauhidkan Allah, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah. Wa tawasau bis sabr, dan mewasiati dengan kesabaran, yakni ala amrillah. Yaitu bersabar atas perintah-perintah Allah. Sabar dalam kita menjalani salat, sabar dalam kita mendakwahkan tauhid, sabar dalam kita menasehati. Faman fa'ala hadaini kana minal ladina amanu wa amilus salihat. Maka barang siapa yang melakukan dua hal ini, mewasiatkan tauhid dan sabar di dalam mewasiatkan dan menjalankan perintah Allah tersebut, maka dia termasuk dari kalangan orang yang beriman dan beramal saleh. Falaisu minal khusrani fi syai', dan tidak mendapatkan jatah kesengsaraan. Walakinnahum fi jinani mukhalladun, akan tetapi mereka akan ditempatkan ke dalam syurga yang kekal abadi di dalamnya. Innal ikhwana fi din rahimakumullah. Mungkin sedikit dari banyaknya perkataan para ulama terkait surat ini, surat yang luar biasa, yang mudah untuk kita ingat, mudah untuk kita hafalkan. Untuk kita sekali lagi, waktu kita sangat terbatas di dunia ini. Sebentar, sangat terbatas sekali. Dan kalau kita salah di dalam kehidupan dunia ini, kita benar-benar akan menjadi orang yang merugi. Kecuali empat orang tadi, yang dia beriman, beramal saleh, mewasiati dengan kebenaran, yaitu mewasiati dengan tauhid, mewasiati dengan sunnah, mewasiatkan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mewasiati dengan kesabaran untuk sabar dalam menjalankan perintah Allah, dalam mendakwahkan perintah Allah. Bersabar atas gangguan. Ketika kita mendakwahkan agama Allah ini, kita dapat gangguan dari orang lain, sabar. Dan gangguan dari orang yang sedang menasihati kita. Dengan kita bersabar, mau bersabar sebentar, maka Allah akan gantikan hal yang lebih baik. Nasihat seberapapun pahitnya, harus kita bersabar dengan itu. Dikatakan dalam bait syair, as-sabru mislus mihi murrun madaqatuh, walakin awaqibuh ahla minal asli. Yang namanya sabr, yang namanya sabar, itu seperti namanya, murrun madaqatuh, pahit rasanya. Yang namanya sabar itu seperti namanya, buah ada yang bernama buah sabar. Rasanya begitu pahit dari buah-buah yang ada. Walakin awaqibuhu, tapi setelah itu, ahla minal asli, lebih manis hasilnya dibandingkan madu. Karena kita yang sakit kemudian dipaksa untuk meminum obat yang sangat pahit, kita sabar minumnya. Kita sabar sehingga sembuh, dan kesembuhan yang lebih manis dibandingkan madu. Maka bersabarlah ikhwana fillah nasakumullah. Yang inti daripada kesabaran adalah al-habs, menahan diri. Menahan diri, jangan sampai mengucapkan ucapan yang haram. Jangan sampai ya meyakini keyakinan-keyakinan yang haram. Jangan sampai bertindak dengan tindakan-tindakan yang haram. Itu adalah kesabaran. Ketika kita menjaga lisan kita, tangan kita, hati kita dari perkara yang haram, itulah kesabaran. Itulah kesabaran. Dan seorang akan dikatakan akan terbukti kesabarannya adalah ketika dia mendapatkan ujian. Apa pertama kali yang akan dia ucapkan? Akan refleks, tidak bisa disetting. Ketika dia dapat musibah, Apa yang diucapkan? Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan dikira kabar kematian saja ini. Semua musibah, kehilangan uang, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan, aduh, kenapa? Aduh, gimana ini? Dan seterusnya. Rupanya kalimat pertama yang muncul dari dia adalah cerminan dia sabar atau tidak. Kalau dia kehilangan, terluput sebuah keuntungan, seharusnya dapatnya 1 juta, dapatnya cuma 100 ribu. Atau kehilangan uang, atau luput dari sesuatu apapun. Apa yang dia terucap dari lisannya adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inilah orang-orang yang bersabar. Tapi ketika lawani fa'altu kadza wa kadza, kalau aku berbuat begini dan begitu, tentunya akan hasilnya seperti ini dan seperti itu. Coba saya begini, nanti akan begitu, coba begini. Aduh, dan seterusnya. Kalimat keluh kesah yang tiada guna aslinya. Ya, dan ini mencerminkan dia tidak sabar. Jadi kita ngetes coba, suatu saat kita dapat musibah, itu refleks ucapan dari kita itu apa? Kalau aduh kok begini, nah kurang lebih belum sabar, lisan kita belum sabar. Lisan itu ibarat mulut teko, akan mengeluarkan apa yang dalam isi hati. Ketika lisannya ucapannya seperti itu, kurang lebih isi hatinya seperti itu. Lisan itu seperti mulut teko. Dalamnya adalah, jika kita di dalamnya susu, akan mengeluarkan susu. Dalamnya madu, akan mengeluarkan madu. Di dalamnya putih, akan mengeluarkan putih. Kalau di dalamnya racun, akan mengeluarkan racun, ini lisan. Sehingga kesabaran itu akan sangat terlihat. Akan sangat terlihat ketika dia dapat musibah. Pertama kali yang akan dia ucapkan, pertama kali yang apa yang dia lakukan, itu apa? Kalau dia ucapkan istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga Allah tuliskan kita termasuk orang-orang yang bersabar. Ya. Dan ini butuh doa dan butuh latihan dan butuh ingat. Diingat-ingat. Kalau dapat musibah, jangan ucapkan pertama kali kecuali inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita berdoa, Allahumma ijurni min musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini, dan gantikanlah aku yang lebih baik daripada yang aku kehilangan ini. Ini doanya Ummu Salamah. Ya, doanya Ummu Salamah yang diajarkan oleh Rasulullah. Doalah seperti itu. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah, dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doanya Ummu Salamah, kehilangan suami yang saleh yang sangat dicintai Abu Salamah. Luar biasa sahabat. Tapi ketika dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni min musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini, dan gantikanlah aku yang lebih baik daripada yang aku kehilangan tadi. Tidak lama dipinang oleh Rasulullah, setelah idahnya selesai, ihdatnya selesai, dipinang oleh Rasulullah, dinikahi oleh Rasulullah. Jauh lebih mulia. Jauh lebih mulia. Oleh karena itu, isbiru. Isbiru. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.